Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat dan kesempatan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Hafizullah Ta'ala akan mengisi acara Ultaya Mutiara Indah Imam Nawawi Rahmahullah. Dan kita akan ikuti mutiara dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun secara indah oleh Imam Nawawi Rahmahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan seperti yang kemarin kita mulai dari bab tentang ketakwaan, dan sekarang kita akan melanjutkan tentang bab tentang ketakwaan, yang mana ini adalah merupakan bab yang sangat penting untuk kita simak bersama. Baik, muslimin, seperti biasa kita bagi acara menjadi dua sesi. Yang pertama adalah kajian Islam dan yang kedua adalah tanya jawab. Dan insyaallah pertanyaan bisa Anda sampaikan di 0853162222226. 0853162222226. Baik, muslimin, kita akan ikuti kajian Islam pada sesi pertama ini kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizhahullah taala. Waktu dan tempat kami persilakan. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu jazakumullah khairan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakum Allah. Kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita sudah bahas kemarin bab yang baru atau memulai bab yang baru, yaitu bab at-taqwa, bab ketakwaan. Dan sudah dibawakan beberapa ayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua, fattaqullah mastata'tum. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Disebutkan dalam syarahnya, penjelasannya, bahwa ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Disebutkan makna sebenar-benarnya takwa adalah ketakwaan yang maksimal. Imam An-Nawawi rahimahullah sangat jeli, sehingga beliau membawakan ayat keduanya, menafsirkan ayat pertamanya, yaitu kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Berarti apa makna wattaqullaha haqqa tuqatih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka tafsirnya pada ayat keduanya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Berarti makna ayat yang pertama, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, sebisa-bisanya. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ayat yang berikutnya, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat sadid maknanya adalah sawab. sadid artinya sawab. Berarti qawlan sadidan, qawlan sawaban. Ucapan yang hak, ucapan yang benar. Ucapan yang lurus. Dan benar itu, barakallahu fikum, ada dua macam. Benar fi nafsihi, dan benar fi mahallih. Benar pada zatnya, dan benar pada tempatnya. Artinya, kebenaran suatu ucapan, itu dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, fi maudu'ihi, pada zatnya, pada maudu'nya. Yani isi kata-kata itu, atau isi ucapan itu hak. Itu yang pertama. Tetapi harus dilihat pula sisi kedua, fi mahallih, tempatnya di mana? Ditempatkan di mana? Masya Allah. Demikian jelinya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ketika menafsirkan kalimat sadida, yani sawaba, ucapan yang hak dari dua sisi. Zatan wa mahallan. Zatnya, isinya benar, dan ditempatkan di tempat yang benar. Jangan sampai seperti apa yang diucapkan oleh Khawarij, kaum pemberontak di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika mereka membawa Quran-Quran mereka dan ditinggikan di ujung-ujung pedang mereka Qurannya sambil mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin aradu biha al-batil. Ucapan itu hak, tetapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Karena ditempatkan tidak pada tempatnya, yaitu kepada kaum muslimin. Padahal yang berhukum tidak dengan hukum Allah adalah orang-orang kafir yang tidak mau menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka terapkan kepada kaum muslimin, maka tidak tepat. Sama sekali tidak tepat. Kalau diterapkan kepada kaum muslimin, niscaya orang-orang muslim semuanya akan dianggap kafir. Karena mereka semua memiliki sedikit banyak ada dosa. Apa itu dosa? Menyelisihi hukum Allah. Apakah menyelisihi hukum Allah kafir? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan beliau radhiyallahu taala anhu, ucapan Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin aradu bihal batil, kalimatnya benar, ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatnya hak, tapi mereka terapkan kepada orang yang salah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka qaulan sadida adalah qaulan sadidan, qaulan sawaban, qaulu haqqin fi mawdu'ihi wa fi mahallih. Ucapan yang hak pada isinya dan ucapan yang hak ditempatkan pada tempatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya lawannya dari ucapan hak adalah ucapan batil, ucapan yang salah, ucapan yang keliru. Dari dua sisi pula, ucapan yang keliru pada zatnya, seperti ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan cercaan, ghibah, namimah, provokasi, mengadu domba, sumpah serapah, itu semua ucapan-ucapan batil pada zatnya. Termasuk tentunya lebih dari itu adalah ucapan syirik, ucapan kufur, dan juga ucapan-ucapan fasik. Maka ini ucapan-ucapan yang jelek pada zatnya. Tetapi ada pula ucapan yang jelek pada mahalnya. Kalimatnya hak, tetapi ditempatkan pada tempat yang salah. Ketika melihat suatu kelompok sesat, karena sedikit jumlahnya, dikatakan bahwasanya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit akan mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Tuh, salah penempatannya. Penempatannya tidak kepada mereka, kelompok-kelompok sesat itu. Penempatannya adalah kepada mereka-mereka yang berada di atas kebenaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu hizbullah, golongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan tentang mereka dengan kalimat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Kalau diterapkan pada kelompok sesat tadi, kaum khawarij tadi mengatakan pada diri-diri mereka dengan bangga, tenang saja, walaupun kita sedikit. Karena Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Ya tidak tepat. Bukan pada zatnya, karena zatnya adalah ayat Al-Quran yang hak, bukan pada isi kata-katanya. Isi kata-katanya adalah hak dalam Quran, tetapi ditempatkan di tempat yang salah, karena ditempatkan pada kaum khawarij. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan termasuk ketakwaan adalah mengucapkan dengan ucapan yang hak, mahallan wa zatan, artinya kalimatu haqqin ditempatkan pada tempat yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, maka ucapkanlah ucapan yang lurus. Ucapan yang lurus adalah ucapan yang hak, ditempatkan di tempat yang hak. Apa pahalanya, apa balasan yang Allah janjikan? Allah menjanjikan dalam ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan perkara besar, dunia dan akhirat. Fabittaqwa salahul a'mal. Dengan ketakwaan, amalan-amalan kita akan menjadi sempurna. Karena ketakwaan akan mendasari amalan, maka amalan itu dinilai ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratud dzunub, dan akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang mengucapkan dengan ucapan yang sadida, ucapan yang lurus, ucapan yang hak, diterapkan pada tempat yang hak, tidak memutarbalikkan, tidak menyelewengkan, tidak menyeretnya ke sana kemari. Maka Allah janjikan pula dua perkara tadi pada mereka. Amalan-amalan mereka akan jadi baik, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, ayat yang keempat dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Janji Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang menyelisihi ketakwaan, bagi mereka-mereka yang tidak bertakwa atau kurang bertakwa. Biasanya sebabnya apa kira-kira? Orang yang berbuat dosa, bermaksiat, berbuat curang, berbuat berbagai macam kedoliman-kedoliman, biasanya apa sebabnya? Seringkali sebabnya adalah kesulitan yang dihadapinya. Kepepet. Karena sudah tidak ada lagi uang sedikit pun di rumah. Anak istrinya terus menuntut. Maka dia berpikir, kalau gitu sudah ada cara lain. Saya harus mencuri. Atau saya harus menipu. Supaya cepat dapat uang. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Jangan. Jangan berbuat zalim, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu, jangan berbuat dosa-dosa. Bertakwalah pada Allah. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitannya. Biasanya ketika mereka kesulitan, beberapa orang yang imannya lemah akan terjerumus ke dalam dosa. Karena merasa hidupnya susah, sulit, merasa dia gak bisa begini, gak bisa begitu, maka kata dia berpikir, kalau gitu terpaksa saya harus mencuri. Jangan. Jangan. Yang namanya dosa seperti itu, barakallahu fikum, adalah bertentangan dengan ketakwaan. Tetaplah istiqamah di atas ketakwaan. Tetaplah istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun kehidupan yang kamu jalani. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan lihat kalimat berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala yang janjinya pasti-pasti benar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Innallaha huwar razzaq bil quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki dan Maha memiliki kekuatan. Bil quwwatil azim. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tetaplah istiqamah di atas ketakwaan. Jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kesulitanmu akan diberi oleh Allah jalan keluar. Niscaya akan sirna. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi dua kali. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi masalahnya adalah jangan terburu-buru. Masalahnya adalah jangan terburu-buru. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa makna terburu-buru? Dia berdoa sekarang, kemudian dia ingin sekarang juga mendapatkan jalan keluarnya. Sabar ya. Allah akan berikan jalan keluar dengan kesabaranmu, dengan upayamu yang kamu bisa. Allah akan berikan jalan keluar daripadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yustajabu li ahadikum idza da'a ma lam ya'jal atau malam ya'ajil. Sesungguhnya akan dikabulkan doa-doa kalian, harapan-harapan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak terburu-buru. Qalu kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana orang terburu-buru itu ya Rasulullah? Qala yaqulu da'awtu falam yustajabuli. Orang yang terburu-buru adalah orang yang berkata, aku sudah doa tapi enggak dikabulkan. Aku sudah doa tapi tidak dikabulkan. Padahal yang namanya doa itu belum dikabulkan sudah jadi ibadah yang mendapatkan pahala. Apalagi kemudian dikabulkan oleh Allah, apalagi kemudian Allah berikan yang lebih dari itu. Dia minta sesuatu, Allah berikan sekian banyak lebih besar daripadanya. Dia minta satu, Allah berikan 10. Atau dia memberikan meminta yang kecil, Allah berikan yang lebih besar. Sehingga dia merasa yang kecil tadi saya belum diberi. Iya, tapi ada yang besar. Apakah kamu tidak merasa? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenikmatan Allah yang manakah yang kamu dustakan? Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang-orang yang takwa dengan janji-janji yang sangat agung dan sangat besar. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji atau Allah sudah memberikan janjinya, yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum, memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni kalian. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini semua janji-janji Allah untuk orang-orang yang takwa. Nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa yaj'alna minal muttaqin. Amin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian demikian tadi telah kita ikuti kajian dan sekaligus tausiah yang penting untuk kita semuanya agar kita senantiasa istiqomah di atas ketakwaan. Sesulit apapun dalam kehidupan ini kita tetap bertakwa, insyaallah pasti akan Allah tolong kita dengan syarat kita jangan terburu-buru.